ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا إسلام agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia ini, baik hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Azza wa Jalla, maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Di dalam Islam diatur tidak boleh seorang muslim mendolimi muslim yang lainnya, tidak boleh mengambil haknya, tidak boleh menyakiti baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dan diperintahkan agar sesama muslim tersebut saling menghormati, saling memuliakan, saling mencintai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memisalkan persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu tubuh, sebagiannya menguatkan terhadap sebagian yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga memisalkan persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu tubuh, yang apabila bagian tubuh tersebut merasa sakit, satu bagian dari tubuh itu merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit tersebut. Namayulikhu warahimani warahimakumullah jami'an. Terkadang kita lalai, terkadang kita meremehkan, menganggap enteng karena rasa sesama ikhwah. Ya, sesama ikhwah, sesama saudara yang sudah taklim, yang sudah faham. Kemudian terkadang kita meremehkan, tidak memperhatikan hak saudara kita tersebut, terutama saudara kita yaitu tetangga kita. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak memperhatikan hak-hak tetangga, yang mereka kadang mendolimi tetangganya baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Dan hal ini juga kadang dialami, juga kadang dilakukan oleh antar ikhwah. Kemudian ayolah warahimani warahimakumullah jami'an, oleh karena kedoliman merupakan perkara yang diperingatkan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar sesama muslim itu tidak saling mendolimi, Lebih-lebih lagi dengan tetangga, yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adzulmu dzulumatul yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Enam. Sehingga masalah tetangga ini hendaklah hak-hak tetangga ini hendaklah diperhatikan, hendaklah ditunaikan, jangan sampai didzalimi. Nah, kemudian berkaitan dengan kegiatan kita di Kampung Kisar. Ya, pembangunan di Kampung Kisar yang nah, kita di situ akan mendirikan bangunan rumah-rumah dan yang lainnya. Maka hendaklah antum ya ikhwah memperhatikan hak tetangga antum, bagian tetangga antum. Jangan sampai antum mengambil bagian daripada tetangga antum, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, baik sedikit lebih-lebih lagi kalau banyak. Nah, karena ancamannya sangat berat bagi orang yang dia mengambil hak tetangganya, yaitu berupa tanah. Nah, ancamannya sangat berat bagi orang yang mengambil bagian tetangganya, dia masukkan ke dalam bagiannya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis An Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi arba'i kalimatin la'ana Allah man dzabaha li ghairillah, la'ana Allah man la'ana walidayhi, la'ana Allah man awa muhditsan, la'ana Allah man ghayyara manaral ardi. Rahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau mengatakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam empat kalimat. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi perkara bid'ah. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah batasan tanah. Nah, Allah melaknat orang yang merubah batasan tanah. Yang merubah batasan tanah ini, ayyuhallahu rahimani wa rahimakumullah jami'an, nah mungkin tidak banyak, ya mungkin hanya sejengkal, mungkin hanya setengah jengkal, atau mungkin kurang daripada itu. Nah, al-muhim, kalau itu merupakan bentuk perubahan, menggeser batasan tanah, nah baik ke depan maupun ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan, maka itu merupakan merubah batasan tanah. Yang hal ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pelakunya. Terkadang kita mendapati enam orang membangun di atas batasnya pas, di atas batas tanah dia bangun, dia letakkan pondasi, di atas pondasi itu dia bangun ke atas, kemudian atasnya, atapnya, cucuran airnya jatuh ke tanah tetangganya. Enam. Dia dindingnya di atas batas dia, tapi atapnya jatuh ke tanah orang lain, jatuh ke bagian tetangganya. Enam. Lah ini walaupun hanya satu jengkal, barangkali setengah jengkal. Nah, kalau kita ukur dari ujung sampai ujung, mungkin ada 1 meter. Ya. Maka hendaklah diperhatikan ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an masalah ini. Enam. Karena ancamannya sangat sangat berat. Jangankan gampangkan sesama ikhwah saja, bisa kita minta maaf. Nah, kalau kita bisa mengatakan demikian kepada orang lain, nanti orang lain pun akan mengatakan begitu kepada kita. Enam. Nah, nanti kalau misalkan tidak di atas, kurang daripada batasnya, nanti rumahnya sempit. Ya kalau rumahnya ingin luas ya beli tanahnya yang banyak. Ya. Lah enggak ada uang ya, kalau enggak ada uang ya sabar. Ya, bikin sesuai dengan kemampuan. Ya, nah. Jangan karena masalah nanti tanah satu jengkal ataupun setengah jengkal, kemudian timbul fitnah di antara ikhwah. Ya, nah. Oleh karena sebelum terjadinya fitnah, sebelum terjadinya enam ketidakberesan, ya, renggangnya persaudaraan di antara ikhwah, maka hendaklah antum menghindari perkara-perkara yang akan menimbulkan hal yang demikian. Antum mungkin kurangi dari batas tanah yang antum beli setengah meter kiri kanan depan belakang untuk cucuran air yang jatuh dari atap rumah antum. Begitu juga tetangga sebelahnya. Ya, nah. Sehingga tidak terjadi saling mendzalimi. Ya, di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man dzalama syibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa mendzalimi satu jengkal tanah, barang siapa mengambil hak orang lain hanya satu jengkal saja, maka dia akan dibebani, dia akan dikalungkan pada hari kiamat nanti 7 lapis bumi. Kalau satu jengkal, lah kalau berjengkal-jengkal. Ya, nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ana. Antum hendaklah perhatikan masalah ini. Kalau misalkan ingin luas daripada rumah antum 6 dan sementara tanahnya hanya sedikit, ya bersabar. Bersabar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar pada antum, nanti Allah memberikan rezeki, kemudian antum ke atas kan, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 7 ataupun seterusnya. Ya. Iya, kalau ke atas enggak ada batasannya. Silakan. Kalau ke samping kiri kanan depan belakang itu perhatikan, ada enggak orang lain di situ? Ya, nah. Dan termasuk mendzalimi tetangga juga, selain mengambil tanahnya, juga mempersempit jalannya. Mempersempit jalan tetangga. Nah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Kemudian ditanyakan, siapa wahai Rasulullah? Siapa yang dikatakan tidak beriman itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya, dari kejelekannya, ini dikatakan tidak beriman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, yakni ghadarahu wa khiyanatahu wa dhulmahu wa udwanahu. Falladzi la ya'manu jaruhu min dhalika laisa bimumin. Wa idza kana yaf'alu dhalika wa yuqi'uhu fi'lan fa huwa ashad. Yang dimaksud dengan bawa itu yaitu tipu dayanya. Ya, tidaklah beriman orang yang tetangganya merasa tidak aman dari tipu daya tetangganya. Hah? Dan kedolimannya, dan permusuhannya, dan khianatnya. Maka tetangga yang merasa tidak aman dari hal ini, dari tipu daya dia, dari kedoliman dia, dari khianat dia, nah, dia dikatakan tidak beriman. Maka apabila dia melakukannya dengan perbuatan, kalau tadi tetangga ya hanya merasakan ya, ini orang ini sepertinya jelek ini, ya, karena memang ma'ruf orang tersebut jelek, sehingga tetangganya merasa was-was, merasa cemas, ya, bertetangga dengan orang ini, itu sudah dikatakan tidak beriman. Kalau betul-betul orang tersebut menyakiti, mengganggu tetangga itu dengan bentuk perbuatan, maka ini lebih keras lagi ancamannya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi hadza dalilun ala tahrimil udwani alal jar, sawa'an kana dzalika bil qaul aw bil fi'li. Dan di dalam hal ini terdapat dalil, dalam hadis ini terdapat dalil haramnya memusuhi terhadap tetangga, menyakiti terhadap tetangga. Sama apakah ada bentuk kedzaliman tersebut dengan perkataan atau dengan perbuatan. Amabil qaul fa yasma'a aw fa yusmi'a minhuma yuz'ijuhu wa yaqla' wa yaqluquhu aw yaqlaquhu talladzina yaftahuna radio aw atilifisyun aw gharihima mimma yusmi'u aw mimma yusma'u fayuz'iju aljiran faina hadza la yahillu lahu. Adapun bentuk gangguan terhadap tetangga dengan perkataan, nah, seperti memperdengarkan suara yang membuat gelisah, yang membuat cemas, yang membuat tidak tenang tetangga, seperti memutar radio atau televisi atau yang lainnya dari apa-apa yang didengar, kemudian membuat tetangga cemas, membuat tetangga gelisah, membuat tetangga tidak tenang. Nah, maka ini tidak boleh baginya. Hatta law fatahu ala kitabillahi wa huwa mimma yuz'iju aljiran bisauti fainahu mu'tadin alaihim. Sekalipun dia membaca kitabullah, nah, yang membuat tetangga ini terganggu dengan sebab suaranya, maka orang ini telah mengganggu ataupun telah menyakiti terhadap tetangga. Ya, mungkin tetangga sedang sakit gigi, walaupun diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, bukan merasa senang, bukan merasa sejuk hatinya, tapi malah semakin sakit. Nah, maka ini pun tidak boleh. Wala yahillu lahu ayyaf ala zalika. Tidak boleh bagi dia melakukan hal ini. Nah, ini diantaranya menyakiti dengan bentuk perkataan, memperdengarkan suara yang membuat tetangga gelisah, membuat tetangga terganggu. Wa amma bil fi'li fa yakunu bi ilqail kunasah haula babihi wa tadyiki alaihi inda madakhili babi. Adapun bentuk gangguan terhadap tetangga dengan perbuatan, nah, semisal membuang sampah di depan pintunya atau di dekat pintunya dan mempersempit jalan masuknya albiduk atau dengan memukul-mukul, mengetuk-ngetuk, nah, alma asbaha dzalika mimma yadurruhu atau apa saja ataupun yang semisalnya yang membuat atau memadaratkan tetangga tersebut. Nah, Wa min hadza aidan idza kana lahu nakhlah aw syajarah haula jidar jarahu jarihi fa kana yuskiha hatta yu'dhi jarahu bihadza saqi fa inna dhalika min bawa'ikil jari fala yahillu lahu. Dan termasuk ke dalam ini, termasuk ke dalam gangguan ini juga, atau mengganggu tetangga, jika ada dia memiliki pohon kurma atau pohon yang lainnya di sekitar dinding tetangga, di sekitar dinding tetangga, yang dia menyirami pohon tersebut sehingga dengan disiraminya itu mengganggu tetangga, ya, menyakiti tetangga, maka ini pun termasuk bawaik, termasuk mengganggu, termasuk menyakiti tetangga. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah, idzan yuhramu 'alal jar ayyudhiya jarah bi ayyi syai'in. Nah, kalau begitu diharamkan atas tetangga menyakiti tetangganya dengan apa saja. Ya. Fa in fa'ala fa innahu laisa bi mu'min. Jika dia melakukan hal ini, mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, maka dia ini bukan seorang mukmin. Wal makna annahu laisa muttasifan bi sifatil mu'minin fi hadhil mas'alah allati khalafa biha al-haq. Dan maknanya bahwasanya dia ini tidak disifati dengan sifat seorang mukmin dalam masalah ini yang dia menyelisihi al-haq, menyelisihi kebenaran. Ya, nah. Ini ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, jangan karena antum yang duluan misalkan membangun, kemudian antum semena-mena, ya, meletakkan fondasi, meletakkan dinding pas di atas batas. Ya, kemudian nanti tetangga antum nam terdolimi, tersakiti, terambil sebagian kecil daripada haknya. Ya, nah. Maka antum perhatikan, ya, perhatikan ketika antum mau membangun. Ya, nah. Barakallahu fikum. Dan kita lanjutkan membaca kitab Fathul Majid, dan kita sampai pada perkataan musannif rahimahullahu taala, qulil ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahirin wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu. Katakanlah hai Muhammad, ud'u alladhi za'amtum min dunillahi, panggillah, serulah oleh kalian apa-apa yang kalian menyangkanya dari selain Allah, apa-apa yang kalian sangka itu Tuhan dari selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin. Tidaklah mereka, ya, tuhan-tuhan selain Allah, sesembahan-sembahan dari selain Allah, tidaklah mereka memiliki kekuasaan sebesar anak semut atau sebesar jagung atau sebesar atom. Fis samawati wala fil ardi. Di langit-langit dan tidak pula di bumi. Mereka tuhan-tuhan dari selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan walaupun hanya sebesar dzarrah, sebesar anak semut yang kecil, sebesar atom ataupun sebesar biji jagung, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan tidak ada bagi mereka, bagi tuhan-tuhan selain Allah, fihima pada keduanya, yaitu pada langit-langit dan pada bumi, min syirkin, berupa saham, ya, berupa sekutu. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidak ada bagi Allah dari mereka penolong. Jadi Allah tidak menjadikan mereka sebagai penolong. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu. Dan syafaat itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah Allah izinkan. Surat As-Saba ayat 22-23. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil kalam ala hadhil ayat wa qad qata Allahu al asbab allati yata'allaqu biha al musyrikuna jami'aha. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada pembahasan ayat-ayat ini, wa qad qata Allah, sungguh Allah telah memutuskan al-asbab, sebab-sebab allati yata'allaku bihal musyrikuna, yang orang-orang musyrik bergantung dengan sebab-sebab ini atau melakukan sebab-sebab ini jami'ah semuanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah memutuskan, telah menyatakan tidak benar, telah menyatakan batil, nah, sebab-sebab yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Fal musyriku innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i. Maka orang musyrik hanya saja dia menjadikan sesembahannya, dia menjadikan Tuhan dari selain Allah karena mengharapkan, karena apa-apa yang akan dihasilkan. Nah, bagi dia berupa kemanfaatan. Jadi tidaklah dia menjadikan Tuhan dari selain Allah karena dia mengharapkan akan mendapatkan manfaat dari Tuhan tersebut. Wa nafu la yakunu illa mimman fihi khoslatun min hadhil arba. Dan kemanfaatan itu tidak akan ada. Kemanfaatan itu tidak ada, nah, tidak akan diperoleh kecuali dari orang yang memiliki atau yang ada pada orang ini salah satu dari empat perkara ini. Jadi seseorang tidak mungkin atau tidak akan bisa mengambil manfaat dari yang lainnya kecuali orang lain tersebut memiliki satu perkara dari empat perkara ini. Imma malikun lima yuridu abiduhu minhu. Yang pertama, mungkin dia itu adalah pemilik, pemilik terhadap apa yang diinginkan oleh penyembahnya. Nah, jadi dia adalah zat yang memiliki apa yang diinginkan oleh penyembahnya, apa yang diinginkan dari dia, nah, oleh penyembahnya, penyembahnya ini. Nah, jadi semisal kalau misalkan saya mau pinjam uang kepada seseorang, nah, maka orang tersebut mestinya harus memiliki uang tersebut, ya. Kalau orang itu tidak memiliki uang, maka saya tidak bisa mengambil manfaat ataupun faedah dari orang tersebut karena dia tidak memiliki. Nah, demikian juga orang musyrik. Nah, dia akan bisa mengambil manfaat kalau orang itu ataupun kalau Tuhannya tersebut, nah, memiliki apa yang dia inginkan. Fa in lam yakun malikan kana syarikan lil malik. Maka jika dia itu bukan sebagai pemilik, jika dia itu bukan sebagai pemilik, maka ada dia itu sebagai sekutu. Sebagai sekutu bagi yang memiliki sesuatu tersebut. Jadi berserikat. Ya sebagai, ya sudah, kalau misalkan dia tidak memilikinya, ya dia sebagai apa? Penanam modal. Ya, atau misalkan apa? Nah, bergabung. Yaitu sebagai dan sebagai sekutu. Nah, fa in lam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahiran. Maka jika dia bukan sebagai sekutu, bukan sebagai sekutu bagi yang memiliki barang, maka ada dia ini sebagai penolong, sebagai pembantu terhadap yang memiliki barang tersebut. 6. Fa in lam yakun mu'inan wala dhahiran kana syafian indahu. Maka jika dia ini bukan sebagai pembantu, bukan sebagai penolong terhadap yang punya barang itu, maka ada dia ini orang yang bisa memberikan syafaat, orang yang bisa memberikan pertolongan terhadap orang lain atau orang yang didengar oleh orang yang memiliki barang tersebut. Fanafallahu subhanahu al-maratib al-arba nafyan murattaban. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, meniadakan empat perkara ini secara berurutan. Mutanakilan minal a'la ilal adna, berturut-turut dari mulai yang paling atas sampai kepada yang paling bawah. Fanafal mulka wa syirka wal mudaharah wa syafa'ah allati yatlubuha al musyrik. Maka Allah menafikan kepemilikan, kemudian Allah menafikan sekutu, Allah menafikan penolong, Allah menafikan pemberi syafa'ah yang orang musyrik mencarinya ataupun memintanya. Bisa pahami gak nih? Jadi seseorang akan bisa memperoleh satu manfaat dari orang lain manakala orang lain ini dia memiliki satu sifat dari empat sifat ini. Yang pertama, orang lain ini misalkan si A dengan si B, si A yang butuh pada si B. Si A yang akan minta manfaat daripada si B. Maka tidak mungkin si B ini bisa memberikan manfaat kepada si A kecuali si B ini mempunyai salah satu sifat dari empat sifat. Yang pertama, si B ini adalah orang yang sebagai pemilik, sebagai pemilik barang yang si A menginginkannya. Misalkan demikian. Kalau si B ini bukan sebagai pemilik barang, maka dia sebagai sekutu, sebagai sekutu terhadap pemilik barang tersebut. Apa sekutu gampangnya? Mitra. Ya sudah, paham mitra? Jadi misalkan yang punya barang si C, tapi si B juga ikut apa? Mengasih modal begitu. Ikut ngasih modal. Kalau dia bukan sebagai sekutu, maka dia sebagai pembantu ataupun penolong terhadap terhadap pemilik barang tersebut. Si B ini merupakan penolong ataupun pembantu terhadap si C. Si C ini yang punya barang. Kalau dia bukan sebagai pembantu, maka si B ini adalah sebagai pemberi syafaat, sebagai maklar kalau masalah barang. Kalau orang dan orang apa? Kalau kita misalkan mau ke presiden kan nggak mungkin langsung. Kita mungkin melalui menteri dalam negeri, apa namanya itu? Perantara, iya. Perantara begitu. Jadi kalau misalkan dia bukan sebagai penolong ataupun pembantu terhadap yang memiliki barang, maka dia sebagai pemberi syafaat, orang yang bisa mengantarkan si A kepada si C ini misalkan. Kalau tidak memiliki salah satu sifat daripada empat perkara ini, maka tidak mungkin si A bisa mengambil manfaat dari si B, dan si B tidak mungkin bisa memberikan manfaat pada si A. Dan hal ini dinafikan, ditiadakan semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Yang kata Allah, wama lahum fihima, sebelumnya la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di baik di langit maupun di bumi. Wama lahum fihima min syirkin. Mereka tidak memiliki saham, tidak memiliki sekutu baik di langit maupun di bumi. Jadi apa yang di bumi dan di langit itu semata-mata milik Allah. Ya. Tidak ada saham daripada selain Allah. Kemudian wa ma lahu minhu min dhahir. Allah tidak menjadikan mereka sebagai penolong ataupun pembantu. Nah, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan syafaat itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi di sini dinafikan semua, ditiadakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai dari paling atas sampai paling bawah. Jadi enggak mungkin orang musyrik tersebut mendapatkan syafaat dari tuhan-tuhan yang mereka minta. Nah, wa atbata syafa'atan la nasiba fiha li musyrikin. Wahya asy-syafa'atu bi'izni. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat yang tidak ada bagiannya, yang tidak ada bagian pada syafaat tersebut bagi orang musyrik, yaitu syafaat dengan izin Allah. Nah, jadi Allah menafikan syafaat yang dicari oleh orang musyrik, yang diminta oleh orang musyrik, dan Allah menetapkan syafaat yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat ini tidak akan mengenai ataupun tidak akan diberikan kepada orang musyrik. Fakafa bihadhil ayat nuran wa burhanan. Maka cukuplah dengan ayat ini sebagai cahaya dan sebagai dalil, sebagai petunjuk. Wa tajridan litauhid wa qat'an li usuli syirki wa mawaddahu liman aqalaha. Dan sebagai keharusan memurnikan tauhid, tajrid membersihkan, ya, membersihkan tauhid, waqatan li usuli syirk, dan sebagai pemutus terhadap pokok-pokok kesyirikan, wa mawaddahu liman aqalahu, dan sebagai pemutus terhadap mencintai ataupun menyenangi kesyirikan-kesyirikan tersebut bagi orang yang memahaminya. Ya, nah. Wal Qur'anu mamlu'un min amsalihha wa nadairu wa nadairiha. Dan Al-Qur'an penuh dengan semisal ayat-ayat ini. Nadair dengan amsal sama. Ya, artinya semisal. Walakin aktsarun nasi la yas'urun bidukhulil waqi' tahtahu. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak merasa kalau mereka sudah terjerumus ke dalamnya. Ya. Wa tadammanuhu lahu, dan dia terjerumus ataupun masuk ke dalamnya. Melampauinya. Wa yadhunnuha fi na'in wa qaumin qad khalau min qabl. Dan mereka menyangkanya bahwasanya mereka ini tidak sama. Ya, mereka melakukan hal yang berbeda dengan orang-orang musyrik dulu. Dan kaum telah berlalu sebelumnya, yaitu kaum orang-orang musyrik. Nah, sebelum orang-orang musyrik sekarang itu sudah berlalu dan mereka melakukan kesyirikan yang sama. Nah, wa yu'aqibu warisan, dan tidaklah mereka mendatangi pewaris. Fahada huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa baina fahmal Qur'an, fahmil Qur'an. Dan inilah yang menghalangi mereka, yang menghalangi di antara hati dan di antara memahami Al-Qur'an. Nah, itu mereka mengikuti jejak orang-orang terdahulu. Nah, wala amrullah in kana ulaika qad khalau faqad warathahum man huwa mithluhum aw syarrun minhum aw dunahum. Demi Allah, wala amrullah, sama dengan wallahi, demi Allah, jika ada mereka ini, atau sungguh mereka ini telah berlalu, yaitu umat-umat terdahulu, orang-orang musyrik terdahulu, maka sungguh telah mewarisi mereka, ya, telah mewarisi orang-orang musyrik terdahulu, orang yang semisal mereka atau lebih jelek daripada mereka atau lebih rendah daripada mereka. Watanawalu al-Qur'anu lahum katanawulihi liulaika, dan Al-Qur'an mengenai terhadap mereka sebagaimana mengenai terhadap para pendahulunya. Anan lahum itu orang-orang musyrik sekarang, nam ulaika orang-orang musyrik dahulu. Ya, nam. Jadi ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, nam, yang ini adalah waqi', ya, kenyataan. Kebanyakan orang mereka nam tidak merasa kalau mereka sudah terjerumus kepada kesyirikan. Ya, semisal apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Tetapi mereka apa? Membela diri. Bahwasanya beda kami dengan mereka. Ya, berbeda. Nah, sebagaimana dibawakan ataupun dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang lainnya itu Kasfu Subhat. Ya, yang orang-orang musyrik mereka membela kesyirikannya. Nah, dengan mengatakan bahwasanya kami berbeda kami dengan orang-orang musyrik terdahulu, kami tidak menyekutukan Allah, kami tidak menjadi tidak beribadah pada kepada selain Allah. Nah, hanya saja kami menjadikan nam wali-wali, keramat-keramat, orang-orang soleh itu hanya sebagai perantara. Padahal itulah bentuk kesyirikan yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Nam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap mengikuti siratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.